tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan membuka wawasan kita, biar kita, katanya Mas Wahid, biar kita enggak cuma tahu lagunya dan filmnya aja, ini lagu dan filmnya India aja, jadi tahu filsafatnya juga. Oke, terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kalau enggak ada perubahan, ya tetap waktunya dan jadwalnya. Oke, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih mau ngobrol silahkan, kami nggak mengusir. Kalau ada